بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه ترجمة جديدة في كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، عنوانها باب العفو والإعراض عن الجاهلين، وهي ترجمة عظيمة. إذا وفق العبد إلى تحقيق ذلك تحققت له السلامة والعافية، ولا بد أن يصادف الإنسان في هذه الحياة من يؤذيه ومن يسيء إليه ومن لا يحسن التعامل معه، أو من يخطئ في حقه أو يغض من جنابه أو غير ذلك من الأمور التي قد تعرض للإنسان في هذه الحياة. فإذا كان يتعامل مع الناس بالعفو ففي ذلك عافية له وراحة وفوز أيضا برضا الله سبحانه وتعالى، لأن الله يحب العافين عن الناس. وفي الإعراض عن الجاهلين أيضا راحة وسلامة، لأن الجاهل إذا جوبه فإنه يزداد جهلا وتعديا وسفها وحماقة، وإن عرض عنه تحققت السلامة للمعرض عنه من جهة، وأيضا كان فيه إراحة للجاهل من أن يتمادى في جهله وأن يزداد في غيه، فهذا فيه خير وبركة للإنسان. أورد قول الله سبحانه وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وهذه الآية الكريمة مر معنا الإشارة إلى أنها من أجمع الآيات في باب الآداب والأخلاق والتعامل مع الناس، ويتشتمل على ثلاثة أوامر. الأول الأخذ بالعفو، خذ العفو، والمراد به أي ما سمحت به أخلاق الناس وطبائعهم، والناس يتفاوتون، منهم الرفيق ومنهم الشديد ومنهم المتسرع ومنهم المتهور، متفاوتون في أخلاقهم في تعاملاتهم. فقول خذ العفو أي ما سمحت به أخلاق الناس، فإن كانت جميلة طيبة يشكرون عليها، وإن كانت سيئة يعرض عنها ولا يلتفت إليها. وأمر بالعرف، هذا الأمر الثاني. وأمر بالعرف أي بكل خلق جميل وأدب وفضيلة وطاعة لله سبحانه وتعالى، وأعرض عن الجاهلين، وهذا هو الأمر الثالث. وفي الإعراض عنهم راحة وسلامة وعافية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, suri teladan kita, imam kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga keluarga beliau serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pendengar Radio Roja dan para perajak dimanapun Anda berada, kita masuk pada bab yang baru dari kitab Riyadhus Shalihin karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Itu suatu bab yang sangat penting, bab yang beliau beri judul Babul Afu wal I'radu anil Jahilin, bab tentang memaafkan dan berpaling dari orang-orang yang bodoh. Judul ini ya merupakan judul yang sangat penting, yang sangat urgen, yang jika seorang hamba bisa mewujudkan sifat ini, memaafkan orang lain dan juga berpaling dari orang-orang yang jahil, maka dia akan mendapatkan keselamatan dan ketenangan dalam kehidupannya. Kenapa? Karena dalam kehidupan ini pasti seorang hamba akan mendapati ada orang lain yang mengganggunya, atau orang yang berbuat buruk kepadanya, atau orang yang mencelanya, atau orang yang menghinanya. Ya, ada dia akan dapati orang-orang yang ya, yang berbuat buruk kepadanya. Bentuk-bentuk keburukan sangatlah banyak, ya. Yaitu perkara-perkara yang akan timbul dalam kehidupan. Dan jika dia menghadapi orang-orang tersebut dengan memaafkan, ya, maka dia akan mendapatkan ketenangan dan juga keselamatan. Yang lebih penting daripada itu, dia akan meraih kecintaan mahabbatullah, akan meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang memaafkan orang lain. Demikian juga sifat kedua, al-i'rad anil jahilin. Jika seorang mewujudkan dalam dirinya sifat al-i'rad anil jahilin, berpaling, menjauhkan diri dari orang-orang yang bodoh, maka dia pun akan mendapatkan ketenangan dan keselamatan serta ketenangan. Kenapa? Karena orang yang jahil, orang yang bodoh, jika dilawan, jika dihadapi, maka akan semakin parah. Ya, semakin menjadi-jadi ya, kesesatannya, semakin menjadi-jadi kebodohannya. Adapun jika dia berpaling dari sikap orang-orang jahil, maka dia akan tenang dan selamat dari kejahilan mereka yang bertambah-tambah. Dan hal ini juga akan beri keselamatan kepada si jahil tersebut. Karena kalau kita berpaling dari orang-orang jahil, maka dia tidak akan terus-menerus dalam kebodohannya dan kesesatannya tersebut. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di awal bab ini membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Khudzil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin." Ambillah sikap memaafkan dan perintahlah kepada yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Ayat yang mulia ini telah lalu penjelasan Syekh tentang ayat ini, dan Syekh telah menyebutkan bahwasanya ayat ini merupakan termasuk ayat-ayat yang mengumpulkan perangai-perangai yang mulia, ya, tentang adab, tentang akhlak, dan bagaimana bertaamul, bermuamalat dengan sesama manusia. Ada tiga sifat penting dalam ayat ini. Yang pertama, yaitu al-akhdhu bil-afu, yaitu mengambil sikap memaafkan. Yang dimaksud dengan ayat ini, mengambil sikap memaafkan, yaitu berusaha mengambil perangai atau sifat yang disenangi oleh manusia, ya, yang menyenangkan hati mereka. Ya, karena kita tahu bahwasanya manusia, orang-orang itu bertingkat-tingkat dalam akhlak mereka dan tabiat mereka bertingkat-tingkat. Ada yang lembut, ada yang keras, ada yang terburu-buru, ada yang lambat, ada yang tegas, ya. Nah, masing-masing orang ini, tatkala kita bermuamalah dengan mereka, kita harus mencari cara yang terbaik menghadapi mereka yang cocok dengan perangai-perangai mereka. Jika ternyata mereka berbuat baik kepada kita, maka kita syukuri perbuatan mereka. Dan jika mereka berbuat buruk kepada kita, maka kita berpaling dari keburukan mereka. Sifat yang kedua dalam ayat ini yaitu wa'mur bil'urf, yaitu memerintahkan perkara yang baik, yaitu segala kebaikan, segala adab yang mulia, segala akhlak yang mulia, baik perkataan maupun perbuatan yang baik, semuanya termasuk dalam suatu yang ma'ruf. Kemudian yang ketiga, al-i'rad anil jahilin, yaitu berpaling dari orang-orang yang jahil, sebagaimana telah kita sampaikan, dengan berpaling dari orang-orang jahil, maka kita akan tenang, dan juga menenangkan si jahil tersebut, agar tidak terus-menerus melakukan kejahilannya. Thumma أورد رحمه الله قول الله عز وجل فاصفح الصفح الجميل. وهذه الآية فيها الأمر بالصفح، وقال جل وعلا فاصفح الصفح الجميل، والصفح الجميل هو الذي لا أذية فيه، بل إنه يقابل الإساءة المسيء بالإحسان إليه، وذنب المذنب بالغفران والتجاوز. وهذا إنما يكون عندما يكمل خلق العبد في تعامله مع الناس، فإنه يقع منه هذا الصفح الجميل الذي لا إساءة فيه. Kemudian ayat yang kedua yaitu firman Allah Subhanahu wa taala fasfah as-safha al-jamil, itu maafkanlah dengan cara memaafkan yang baik. Yang dimaksud dengan safha al-jamil yaitu tidak ada dendam, tidak mengganggunya, ya, akan tapi seorang berusaha membalas keburukan dengan kebaikan. Kalau ada orang berbuat salah, maka dia ampuni dan dia memaafkannya, ya. Dan ini tidak mungkin dilakukan kecuali seorang yang telah sempurna akhlaknya, ya, telah mulia akhlaknya sehingga dia bisa membalas, ya, keburukan dengan kebaikan. Dia membalas dengan cara yang baik, memaafkan dengan cara yang terbaik. Thumma awrad rahimahullahu تعالى قول الله عز وجل وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وهذه الآية تتعلق بسياق فيه ذكر للإفك الذي رميت به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وكان من جملة من خاض في الإفك رجل يقال له مصطح بن أثاثة، وهو قريب لأبي بكر رضي الله عنه. وكان مصطح رجلا فقيرا من المهاجرين، فكان ينفق أبو بكر رضي الله عنه عليه ويتصدق عليه. فكان من مصطح أن خاض في ما خاض فيه بعض الناس فيما يتعلق بالإفك الذي رميت به عائشة. فلما نزلت الآيات في براءتها قال الله: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فكان أبو بكر أقسم بالله عز وجل ألا ينفق على مصطح لخوضه في ما خاض فيه الناس. ولما نزلت هذه الآية ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، رجع أبو بكر رضي الله عنه عن ذلك القسم، لأن قول ولا يأتلي أي لا يحلف، فرجع عن ذلك الحلف وأعاد لمصطح نفقته عملا بقوله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وجاء أن أبو بكر لما سمع هذه الآية قال بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي، فرجع النفقة إلى مصطح. فهذا فيه فضل العفو ومكانة عظيمة وعظم ثواب أهله عند الله. Kemudian ayat berikut yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah yaitu firman Allah Subhanahu wa taala wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum, hendaknya kalian hendaknya mereka maafkan, hendaknya mereka berlapang dada, apakah kalian suka jika Allah memaafkan kalian. Ayat ini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan tentang peristiwa kedustaan yang dituduhkan kepada ibu kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Aisyah telah melakukan perbuatan fahisyah ya. Dan di sebagian orang-orang mukmin ada yang terprovokasi dengan tuduhan tersebut ya, tuduhan yang disebarkan oleh orang-orang munafik. Di antara orang-orang mukmin yang terprovokasi dengan tuduhan orang-orang munafik tersebut adalah Mistah ya, Mistah radhiyallahu taala anhu, yang dia merupakan salah satu kerabat dari kerabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dan Mistah radhiyallahu taala anhu termasuk orang-orang dari kaum muhajirin, dan beliau adalah orang yang miskin. Oleh karenanya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu memberi nafkah ya, berinfak kepada Mistah. Kemudian akan tapi Mistah termasuk orang-orang yang membicarakan tuduhan terhadap Aisyah radhiyallahu taala anha, sehingga ini tentunya membuat marah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kemudian tatkala turun ayat dari Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bara'ah Aisyah, sucinya Aisyah radhiyallahu taala anha dari tuduhan tersebut, maka Abu Bakar pun bersumpah bahwasanya dia tidak akan meneruskan nafkahnya kepada Mistah karena perbuatan Mistah yang telah menuduh putrinya dengan tuduhan yang tidak-tidak. Tatkala Abu Bakar radhiyallahu taala anhu aqsam bersumpah, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala wala ya'tali ulul fadli minkum was'ati ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah, dan janganlah ya orang yang memiliki kelebihan, memiliki karunia, memiliki kelebihan harta untuk bersumpah ya, bahwasanya dia tidak akan memberi kepada karib kerabatnya dan tidak akan memberi nafkah kepada orang-orang miskin dan orang-orang muhajirin. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala wal ya'fu wal yasfahu, hendaknya mereka maafkan, hendaknya mereka berlapang dada. Ya, ayat ini menegur Abu Bakar karena Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu bersumpah tidak akan beri nafkah kepada Mistah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala wal ya'fu wal yasfahu, hendaknya mereka memaafkan dan hendaknya mereka berlapang dada, ala tuhibbuna ayaghfirullahu lakum wallahu ghafurur rahim, tidakkah kalian suka jika Allah memaafkan kalian, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tatkala turun ayat ini, maka Abu Bakar mengatakan bala, sungguh aku ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun kembali tidak memberi nafkah kembali kepada Misthah radhiyallahu taala anhum. ثم أورد قول الله عز وجل والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وفي هذه الآية حث على العفو وترغيب فيه وبيان لحب الله سبحانه وتعالى للعافين عن الناس وأنهم من أهل الإحسان والله يحب المحسنين. Kemudian firman Allah yang selanjutnya والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, yang berbuat baik. Ayat ini jelas memberi motivasi, dorongan agar kita memaafkan kesalahan orang-orang terhadap kita. Dan juga menjelaskan bahwasanya orang-orang yang seperti ini, yang memaafkan orang lain, dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang memaafkan orang lain adalah orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. ثم ختم هذه الآيات بقول الله سبحانه ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ومعنى صبر أي على أذى الناس وما يناله أو يصيبه منهم من أذى، وغفر أي لهم بأن يتجاوز ويسامح ويعفو عما يصدر منهم. قال إن ذلك لمن عزم الأمور أي الأمور العظيمة الرفيعة العالية الدالة على كمال خلق الإنسان، ولا يلقاها إلا أولو العزائم والهمم العالية الرفيعة. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah menutup bab ini dari ayat-ayat itu dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Walaman sabara wa ghafara inna dzalika la min azmil umur." Dan orang yang bersabar dan maafkan, sungguh itu merupakan dari perkara-perkara yang sangat mulia. Maksud dari ayat ini yaitu barang siapa yang bersabar terhadap gangguan orang lain, ya, dan apa yang dia dapatkan dari gangguan orang-orang sekitarnya, dan dia wa ghafara yaitu dia memaafkan mereka, ya, ya, berlapang dada menerima apa yang mereka kerjakan dan maafkan mereka, maka hal ini merupakan dari azmil umur, yaitu dari perkara-perkara yang tinggi, perkara-perkara yang mulia, akhlak yang mulia, yang menunjukkan akan tingginya akhlak orang yang bisa seperti ini, bersabar dari gangguan manusia kemudian maafkan mereka, ya. Dan tidak mungkin orang memiliki sifat ini kecuali orang-orang yang berjiwa besar dan berakhlak mulia. وأيضا قوله إن ذلك لمن عزم الأمور فيه تنبيه إلى أن ترك الانتصار للنفس بالقول أو الانتصار لها بالفعل أمر شاق على النفوس، وكذلك صبر الإنسان على الأذى وصفحه وتجاوزه أمر شاق على النفوس، لكن أهل العزائم الرفيعة الذين وفقهم الله سبحانه وتعالى لذلك وأعانهم يتحقق منهم الصبر ويتحقق منهم العفو في مثل هذه المقامات، مما يدل على كمال خلقهم وجمال أدبهم وحسن معاملتهم للناس. والإمام النووي رحمه الله ختم هذه الآيات بقوله والآيات في الباب كثيرة معلومة، مشيرا إلى أن ما ذكره من الآيات شيء يسير، وإلا فإن الآيات الواردة في الباب كثيرة. فيرمن الله سبحانه وتعالى إن ذلك لمن عزم الأمور. Sungguhnya perkara ini, sifat bersabar dan memaafkan, merupakan perkara-perkara yang tinggi, yang mulia. Hal ini menunjukkan bahwasanya memperingatkan kepada kita bahwasanya seorang tatkala meninggalkan pembelaan terhadap dirinya, ya, baik dengan perkataan atau perbuatan, karena seorang tatkala diganggu atau dicela maka dia akan berusaha membela dirinya dengan perkataan maupun dengan perbuatan membalasnya. Meninggalkan sikap pembelaan ini merupakan perkara yang berat terhadap jiwa seseorang, ya. Seorang tidak mudah untuk memaafkan kesalahan orang lain. Ini perkara yang sangat berat terhadap jiwa. Ya, akan tetapi seorang yang memiliki memiliki tekad yang tinggi, memiliki akhlak yang mulia, maka dia bisa melakukannya. Dia bisa bersabar dari gangguan orang lain dan dia bisa memaafkan, bahkan cuma bersabar, bahkan maafkan mereka, ya, terutama dalam kondisi-kondisi yang berat seperti ini. Yang ini menunjukkan akan sempurnanya adab mereka dan tingginya akhlak mereka, tingginya, ya, bagaimana indahnya muamalah mereka terhadap orang lain. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah menutup ayat-ayat yang beliau bawa dengan perkataan beliau, wal ayatu fil babi katsiratun ma'lumah. Dan ayat-ayat tentang bab ini, memaafkan dan berpaling dari orang-orang yang bodoh, banyak dan sudah diketahui. Beliau hanya menyebutkan sebagian kecil dari ayat-ayat tersebut sebagaimana telah kita bacakan. Qala rahimahullah wa an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد يليل بن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام فناداني فقال إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال وقد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك فما شئت إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا متفق عليه قال الأخشبان الجبلان المحيطان بمكة والأخشب هو الجبل غليظ الحجارة. هذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام فيه كمال عفو النبي عليه الصلاة والسلام وعظيم صفحه، وهو إمام العافين عن الناس وأهل الصفح وقدوتهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولما سألته أم المؤمنين عائشة هل أتى عليه يوم أشد من يوم أحد، قال صلوات الله وسلامه عليه لقيت من قومك، أي أذى شديدا، وكان أشد ذلك الأذى الذي لقيه ما كان من قومه يوم العقبة، حيث عرض نفسه عليه الصلاة والسلام على ابن عبد يليل بن عبد كلال، وهو من أكابر أهل الطائف من ثقيف، فلم يجبني إلى ما أردت، أي كان ذهب إلى الطائف وعرض عليهم النصرة نصرته فلم يجب إلى ما أراد، فانطلق عليه الصلاة والسلام مهموما، فحتى وصل إلى قرن الثعالب ويقال لها قرن المنازل، وهو المشهور الآن بميقات السيل الكبير. وصل إلى ذلك المكان يمشي مهموما عليه الصلاة والسلام، أوذي من قومه، ثم خرج إلى الطائف فلم يجب عليه الصلاة والسلام، فرفع رأسه وإذا بسحابة قد أضلته وإذا فيها جبريل عليه السلام، فناداه جبريل إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم، فنادني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال وقد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك فما شئت إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، أي الجبلين العظيمين المحيطين بمكة، أي فيهلكهم بهذا الإطباق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بل أرجو، أي أن يعني بتركهم وعدم إطباق الأخشبين عليهم، أن يخرج الله min aslabihim man ya'budu Allah wahdahu la yushriku bihi shay'an. Wa fi hadha anna ad-da'wah ila tauhid Allah wa ikhlas ad-din lahu huwa ghayatu maqsadi an-nabiyyin wa zubdatu risalatihim wa akbaru hammihim salawat Allah wa salamuhu alayhim ajma'in. Wa fi al-hadith كمال حلم النبي صلى الله عليه وسلم وتأنيه وصفحه وعفوه برغم أنه أوذي أذى شديدا فصبر على أذى قومه وتأنى في التعامل معهم وعفى وصفح راجيا أن تصلح الحال وتزين الأمور وأن يخرج من أصلاب هؤلاء أقوام يعبدون الله لا يشركون به شيئا. Para muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan hadis-hadis yang berkaitan dengan bab yang sedang kita bahas. Hadis pertama dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya beliau berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apakah pernah engkau menemukan satu hari yang lebih parah ya bagi engkau daripada peristiwa perang Uhud?" Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendapati gangguan ya, yang keras dari kaummu, dan yang paling keras aku dapati yaitu tatkala hari Aqabah, yaitu tatkala peristiwa atau di kota Taif. Tatkala aku ya menawarkan diriku ya untuk berdakwah kepada Ibnu Abdi Yalail bin Abdi Kulal. Akan tetapi orang ini tidak menerima ya dakwahku dan tidak menerima tawaranku, maka aku pun pergi dalam keadaan sangat sedih. Dan aku tidak sadar, ya aku berjalan dalam keadaan tidak sadar karena saking sedihnya, sampai aku tiba di suatu tempat namanya Kornisa Alib. Lalu aku mengangkat kepalaku, tiba-tiba ada sebuah awan yang telah menaungiku. Aku pun melihat ke awan tersebut, tiba-tiba pada awan tersebut ada Malaikat Jibril alaihissalam. Lalu Malaikat Jibril memanggilku dan berkata, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mendengar perkataan kaummu kepada engkau, dan bagaimana sikap mereka yang menolak engkau. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus kepada engkau malaikat gunung untuk engkau memerintahkannya dengan apa yang engkau kehendaki untuk membalas kaummu tersebut. Maka malaikat gunung pun ya menyeruku, memberi salam kepadaku, kemudian dia berkata, ya Muhammad, inna Allah qad sami'a qawla qaumika laka. Wahai Muhammad, sungguhnya Allah telah mendengar perkataan kaum engkau kepadamu. Wa ana malakul jibal, dan aku adalah malaikat gunung. Wa qad ba'athani rabbi ilaika lita'murani bi amrika fama syi'ta. Dan Allah telah mengutusku, Rabbku telah mengutusku kepada engkau untuk kau perintahkan aku dengan perintahmu apa yang kau kehendaki. In syi'ta atbaqtu 'alaihimul akhsyabain. Jika kau berkehendak, maka aku akan angkat dua gunung ini dan aku timpakan kepada mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdahu la yushriku bihi syai'a. Akan tapi aku berharap Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan dari tulang sulbi mereka orang yang beribadah kepada Allah saja dan tidak berbuat syirik sama sekali. Al-akhsyaban, ya, kata malaikat tadi, aku akan menimpakan dua akhsyab. Akhsyab yaitu gunung yang terbuat dari batu yang keras, bukan seperti tempat kita gunung pasir, tapi gunung terbuat dari batu yang keras. Dan ada dua gunung besar yang mengelilingi kota Mekah, itu yang akan diangkat oleh malaikat untuk ditimpakan kepada penduduk kota Taif yang telah berbuat mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini sangat menunjukkan bagaimana sempurnanya sikap memaafkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana besarnya jiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berlapang dada dalam menghadapi kesalahan-kesalahan dan gangguan orang-orang yang telah mengganggunya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah imamul afin, dialah imamnya orang-orang yang memaafkan, dialah imamnya orang-orang yang berlapang dada, dialah imamnya orang-orang berjiwa besar dalam menghadapi gangguan manusia. Oleh karenanya tatkala Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada beliau tentang adakah hari yang paling berat bagi engkau lebih daripada peristiwa perang Uhud? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan peristiwa yang dia hadapi tatkala dia berdakwah di Taif, kemudian ditolak dengan cara yang kasar. Tatkala dia menawarkan dakwahnya kepada Ibnu Abdi Yalail, Ibni Abdi Kulal, yang merupakan salah satu pembesar dari kota Taif, dari Thaqif. Kemudian dia tidak menjawab Nabi SAW, bahkan menghinakan Nabi SAW, bahkan mengusir Nabi SAW. Yang hal ini menjadikan Nabi SAW sangat bersedih. Karena saking sedihnya, Nabi SAW tidak sadar tatkala berjalan. Tiba-tiba Nabi SAW sudah sampai ke suatu tempat namanya Qarnul Tha'alib. Ya. Berjalan dan tidak sadar kecuali Nabi SAW sudah sampai di tempat namanya Qarnul Tha'alib. Qarnul Tha'alib adalah yang dikenal dengan Qarnul Manazil, yang dikenal sekarang dengan Sailul Kabir, tempatnya mikot, orang bermikot jika ingin umrah datang dari Taif atau dari kota-kota di belakang kota Taif, maka mikotnya dari Sailul Kabir. Akan tapi, tatkala kemudian Allah mengutus malaikat, ya, kemudian malaikat gunung yang siap membalas mereka penduduk Taif dan siap mengangkat dua gunung yang besar, bukan gunung pasir, bahkan gunung batu yang keras untuk ditimpakan ke penduduk Taif. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam malah memaafkan mereka. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan mereka, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bal arju an yukhrijallahu min aslabihi man ya'budullaha wahdahu la syuriku bihi syai'a. Bahkan tapi aku malah berharap agar Allah mengeluarkan dari tulang sulbi mereka orang-orang yang beribadah kepada Allah saja, bertauhid kepada Allah dan tidak berbuat syirik sama sekali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini menunjukkan bahwasanya inilah ya yang selalu dipikirkan oleh para anbiya. Ya, bahwasanya tujuan mereka adalah tujuan, ya apa yang selalu mereka pikirkan, apa yang selalu mereka harapkan adalah tegaknya tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lihatlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam malah berdoa agar muncul dari mereka orang-orang yang telah mengganggu beliau, yaitu orang-orang yang beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik sama sekali. Ini adalah cita-cita para nabi, tegaknya tauhid dan hilangnya kesyirikan dari alam semesta ini. Hadis ini menunjukkan akan sempurnanya sikap maafkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sikap tenangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak tergesa-gesa ingin membalas, tidak. Ya, akan tapi beliau maafkan gangguan yang beliau dapati dan bagaimana indahnya sikap muamalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang-orang yang menyakiti beliau. Qala rahimahullahu anha ay ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha qalat ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattu bi yadihi wala imra'atan wala khadiman illa an yujahida fi sabilillah wama nila minhu syai'un qatt fa yantaqim min sahibi illa an yuntahak syai'un min maharimillah فينتقم لله تعالى رواه مسلم. وهذا الحديث فيه كمال خلق النبي عليه الصلاة والسلام وجمال عفوه وصفحه فكان لا يضرب أحدا على شيء من حقوقه الخاصة وشؤونه الخاصة وكان لا يغضب لنفسه إلا أن تنتهك حرمات الله فإنه يغضب غضبا شديدا وهذا الغضب الذي يكون عندما تنتهك حرمات الله لا يتنافى مع الحلم والرفق لأن هذا انتصار لدين الله تبارك وتعالى وليس انتصارا للنفس. Kemudian hadis berikutnya dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata Rasulullah SAW tidak pernah memukul sama sekali dengan tangannya, tidak pernah memukul seorang wanita dan juga tidak pernah memukul seorang pembantu pun, kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, baru beliau memukul. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya tidak pernah ya membalas orang yang mengganggu beliau. Dia tidak pernah membalas sedikit pun dari orang yang mengganggu beliau, kecuali jika telah dilanggar dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun membalas ya perkara tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Al Imam Muslim. Para muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga menunjukkan tentang sempurnanya ya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ya, sikap Nabi yang senantiasa memaafkan. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memukul seorang pun jika kesalahan tersebut berkaitan dengan hak-hak pribadi beliau, tidak pernah. Jika ada kesalahan berkaitan dengan hak pribadi beliau, beliau tidak pernah memukul. Baik seorang wanita, apalagi seorang pembantu juga tidak pernah beliau pukul. Akan tapi jika ada keharaman yang dilanggar yang merupakan hak Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun marah dengan dan murka dengan kemurkaan yang besar. Ya. Dan ini tidak bertentangan dengan sikap lemah lembut Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam marah, beliau marah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan dalam rangka untuk membela pribadi beliau. Tsumma aurad haditsa Anas radhiyallahu anhu qala kuntu amshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi burdun najrani ghalidh al-hasiyah fa adrakahu arabi fajadabahu biridaihi jadbatan shadida fa nadartu ila safhati عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جذبته ثم قال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك ثم أمر له بعطاء متفق عليه. وهذا الحديث من الأحاديث العظيمة في بيان كمال خلق النبي عليه الصلاة والسلام وحلمه وصبره وصفحه. وانظر هذه المقابلة الجميلة الحسنة لغلظة هذا الأعرابي وجفائه في طلبه من النبي عليه الصلاة والسلام، جذب رداء النبي جذبة شديدة أثرت في صفحة عاتق النبي عليه الصلاة والسلام، حيث إن حاشية الرداء وهي طرفه عندما جذبه تلك الجذبة الشديدة أبقت على عاتق النبي صلى الله عليه وسلم أثرا. ومثل هذا التصرف لو عومل به إنسان كأن يدفع شخص أو يشده ولو كان شدا خفيفا لم يحتمل ذلك ولم يحسن التعامل معه، وإذا كان جاء يطلب شيئا ربما منعه إياه أو أخره، كأن يقول له مثلا تعال اذهب تعلم الأدب ثم تعال أنا أعطيك أو نحو ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام التفت إليه فضحك، التفت إليه فضحك. من الذي يستطيع في مثل هذا المقام يضحك ويبتسم ويعامل بالحسنى إلا من يكرمه الله سبحانه وتعالى بالخلق العالي والأدب الرفيع. وإضافة إلى ذلك أمر له صلى الله عليه وسلم بعطاء، وهذا كله من كمال خلق النبي عليه الصلاة والسلام. Kemudian hadis berikutnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menggunakan ya selendang dari Najran yang ujung-ujungnya kasar ya. Ujung dari kain tersebut agak kasar. Maka ada seorang Arab Badui yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Arab Badui ini pun menarik selendang Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tarikan yang sangat kuat. Sampai-sampai kata Anas bin Malik, aku pun melihat di leher Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bekas dari tarikan kain tersebut ya. Maka karena saking kerasnya tarikan orang Arab Badui tadi, lalu orang Arab Badui ini berkata, wahai Muhammad, murli min malillahi alladhi indak, perintahkan orang agar memberikan harta Allah yang ada pada dirimu. Maka Rasulullah SAW pun memandang orang Arab Badui tadi, fadhahika, kemudian beliau tertawa. Thumma amara lahu bi'ata, kemudian Nabi SAW merintahkan untuk diberikan pemberian kepada orang Arab Badui ini. Hadis ini muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para pemirsa dan para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, hadis ini termasuk dari hadis-hadis yang sangat agung yang menjelaskan tentang sempurnanya akhlak Nabi SAW, bagaimana sempurnanya kesabaran Nabi SAW, bagaimana sempurnanya sikap memaafkan Nabi SAW. Lihatlah bagaimana muamalah yang begitu indah yang dilakukan oleh Nabi SAW terhadap orang Arab Badui ini. Orang Arab Badui, orang Arab gunung, orang Arab yang tidak mungkin tidak mengenal adabnya. Bagaimana sikap kasar orang Arab Badui ini terhadap Nabi SAW dengan menarik selendang, dengan tarikan yang keras, sampai-sampai memberi bekas di leher Nabi SAW. Akan tapi sikap kasar yang kaku, yang keras dari orang Arab Badui ini, ya, dihadapi dengan oleh Nabi SAW dengan sikap yang sungguh indah. Siapa yang bisa melakukan demikian? Ya, orang-orang ya, kebanyakan orang tidak mampu untuk bisa bersabar. Kalau misalnya ada seorang kemudian didorong, ya ada orang lain mendorongnya, maka dengan dorongan yang pelan saja, ya, dia tidak akan sabar, mungkin malah membalasnya. Kalau ada atau ada orang ingin meminta sesuatu kepada dia dengan cara yang dengan perkataan yang mungkin kasar tanpa tanpa menarik sesuatu atau tanpa mendorongnya, maka orang yang diminta akan mengatakan, kamu harus beradab baru saya kasih permintaanmu. Akan tapi lihatlah ya bagaimana Nabi SAW. Ya, kalau kita katakan, belajar dulu adab, ya, baru bagaimana minta yang baik. Tetapi Nabi SAW melihatlah orang Arab Badui dengan cara yang keras, kemudian menarik selendang Nabi sampai memberi bekas di leher Nabi SAW, ya, kemudian berkata dengan cara yang kasar, wahai Muhammad, berikanlah harta Allah yang ada pada dirimu. Apa yang dilakukan oleh Nabi, faltafata ilaihi fadhahika. Nabi SAW berpaling melihat orang Arab Badui ini, kemudian Nabi SAW tertawa. Siapa yang bisa melakukan demikian kecuali orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan akhlak yang tinggi, akhlak yang mulia dan adab yang sempurna. Thumma awrad rahimahullah hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu an qala ka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyyan min al-anbiya salawatullahi wa salamuhu alaihim darabahu qaumuhu fa'admuhu وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون متفق عليه. وهذا الحديث فيه كمال خلق نبينا عليه الصلاة والسلام حيث ذكر هذه القصة وهذا الخبر عن نبي من الأنبياء ولم ينص على اسم هذا النبي الذي كان منه هذا الأمر، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر خبره وأن قومه ضربوه حتى أدموه، سالوا الدم في وجهه، فأخذ يمسح الدم عن وجهه ويدعو لقومه اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وقد كان لنبينا صلى الله عليه وسلم مثل ذلك في غزوة أحد، شجوا رأسه وكسروا رباعيته عليه الصلاة والسلام وكان يدعو لهم بمثل هذا. Kemudian hadis berikutnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, seakan-akan aku melihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang kisah seorang nabi dari nabi-nabi terdahulu shalawatullahi wasallamuhu alaihim. Nabi tersebut dipukul oleh kaumnya sampai mengeluarkan darah. Lalu sang nabi tersebut mengusap darah dari wajahnya. Kemudian dia berkata, dia berdoa, Allahumma ghafir li qawmi fa'innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, sungguhnya mereka tidak mengerti. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan tentang akhlak mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang kisah seorang nabi yang diganggu bahkan dilukai oleh kaumnya, ya, dilukai oleh kaumnya. Meskipun Nabi SAW tidak menyebutkan siapa nama Nabi tersebut yang dilukai oleh kaumnya. Akan tetapi, Nabi SAW menyebutkan tentang kisah Nabi ini yang dipukul oleh kaumnya sehingga mengeluarkan darah. Lalu sang Nabi tersebut kemudian mengusap darah dari wajahnya dan berdoa kepada Allah yang memaafkan mereka dan berdoa, ya Allah, ampunilah kaumku, sungguhnya mereka tidak mengerti. Hal ini juga pernah menimpa Nabi SAW tatkala dalam Ghazwat Uhud, dalam Perang Uhud. Tatkala mereka melempari Nabi SAW, tatkala Nabi SAW luka wajah beliau dan kusirat ruba'iyatuhu dan kemudian gigi beliau pun pecah gara-gara orang-orang kafir. Akan tapi Nabi SAW kemudian mendoakan mereka. Thumma khatama rahimahullah hadzal bab bihadithi Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laysa ash-shadidu bis-sur'ah إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب متفق عليه. وفي هذا الحديث بين عليه الصلاة والسلام أن القوة والشدة ليست بالسرعة، أي والسرعة هو الذي يغلب الناس ويكون قوي البدن وفي في مقابلة للناس أو يكون هو الغالب لهم لما عنده من قوة بدن وقوة بطش، فليس الشديد بالسرعة، ليس هذا هو الشديد، وإنما الشديد الذي يملك نفسه، الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، فهذه هي القوة، يكون يملك نفسه ويزمها عند الغضب بزمام الشرع. وبهذا الحديث ختم رحمه الله تعالى هذا الباب، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين للعلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع قريب مجيب. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah menutup bab kita kali ini dengan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Laisa syadidu bisur'ah." Ya, bukanlah orang yang kuat ya dengan seorang yang mampu untuk mengalahkan orang lain dalam pergulatan atau dalam perkelahian. "Innama syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Orang yang kuat yaitu orang yang mampu menahan jiwanya tatkala sedang marah. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya kekuatan ya bukanlah dengan kemampuan untuk surah, yaitu mampu hebat dalam bergulat, hebat dalam berkelahi, mampu untuk menjatuhkan orang lain tatkala berduel dengan orang lain tersebut. Ini bukan kekuatan yang sesungguhnya. Tetapi kekuatan yang sungguhnya sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Seorang yang mampu untuk menahan jiwanya, yang menguasai jiwanya tatkala sedang marah, dia kemudian mengekang jiwanya dengan kekangan syariat, ya. Tidak terbawa dengan emosi, tapi bisa mengatur jiwanya tatkala sedang marah. Inilah orang yang pada hakikatnya dia bisa mampu untuk bersabar tatkala sedang marah. Inilah orang yang kuat pada hakikatnya, pada sungguhnya. Demikianlah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita dan bisa memberi taufik kepada kita untuk bisa beramal saleh. Selanjutnya saya kembalikan kepada akhi Fawasafidahullah taala. Terima kasih jazakallahu khairan kepada Fadilatul Syekh atas dars yang disampaikan. Dan ikhwatal Islam dimanapun Anda, untuk selanjutnya ada tersisa waktu bagi kita 5 menit ke depan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang Anda bisa kirimkan atau bisa Anda tanyakan secara langsung melalui telepon di 0218236543. Satu penanya kita coba sapa. Ya, Naam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dari mana? Dengan Ummu Fatimah di Bekasi. Ya, silakan Ummu. Nah, syukuran. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Silakan. Bagaimana menjamak pemahaman dari hadis dan ayat, yakni innallaha rafiqu yuhibbul rifqa dan juga faqulalahu qawlan lainan, dijamak dengan sikap tegasnya atau kerasnya Umar terhadap para sahabat. Artinya, apakah boleh kita meniru sikap tegas dan seperti Umar diterapkan kepada orang-orang gitu, seperti dalam kondisi di mana umat itu masih belum memahami tentang manhaj yang hak ini. Mohon penjelasan. Syukran jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. أشارت السائلة إلى بعض الآيات وهي قليل من كثير مما ورد في هذا الباب في الحث على الرفق والحث على المعاملة باللين، كقوله سبحانه وتعالى فقولا له قولا لينا، وأيضا مثل قوله إن الله رفيق يحب الرفق، ونحو هذه الآيات والنصوص والأحاديث الواردة في هذا الباب. ولا يعارض ذلك مجيء الشدة في موضعها المناسب، لا يعارض ذلك مجيء الشدة في موضعها المناسب لمعالجة خطأ ما أو مخالفة ما، فالسارق تقطع يده والزاني يجلد والقاتل يقتل، فالشدة في موضعها لا تتنافى مع النصوص التي جاءت حاثة على الرفق ومرغبة فيه. Saya menjelaskan bahwasanya apa ayat-ayat yang atau hadis-hadis yang disebutkan oleh ibu yang bertanya tadi, yaitu sedikit dari terlalu banyak ayat atau hadis-hadis yang memberi dorongan kepada kita untuk bersifat lembut dan bagaimana bisa bermuamalah dengan cara yang lembut terhadap sama manusia, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, faqula lahu qawlan layyina. Dan hendaknya kalian berdua, yaitu Musa dan Harun, berkata kepada Fir'aun dengan perkataan yang lembut. Demikian juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha rafiqun yuhibbur rifaq. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha lembut dan menyenangi kelembutan. Ayat-ayat yang seperti ini atau hadis-hadis yang seperti ini yang sangat banyak tidaklah bertentangan dengan beberapa sikap keras, ya, jika diletakkan pada tempatnya dalam rangka untuk memperbaiki suatu kesalahan atau menghadapi suatu kesalahan. Sebagai contoh, ya, bahwasanya orang yang mencuri, ya ternyata syariat mensyariatkan untuk dipotong tangannya. Contohnya juga seorang yang berzina dicambuk, orang yang bunuh orang lain dibunuh pula. Ya, ini sikap-sikap keras, akan tapi diletakkan syariat sesuai dengan tempatnya, dan sikap-sikap seperti ini tidak bertentangan dengan jika memang dibutuhkan sikap keras tersebut, tidak bertentangan dengan ayat-ayat dan hadis-hadis yang mendorong untuk bersikap lembut. Nah, terima kasih kami ucapkan atas jawaban yang disampaikan oleh Syekh. Dan karena waktu yang sudah habis, kami memohon pada Fadilatul Syekh untuk memberikan ikhtitam di akhir acara kita. Silakan. Fi khitami liqa'ina hadha, أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الذي نتعلمه ونستمع إليه من العلم النافع الذي ننتفع به، ونسأله أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع الدعاء وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Di penghujung kajian kita kali ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan ilmu yang telah kita sampaikan atau telah kita dengarkan menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang benar-benar kita bisa mengambil manfaat darinya dan kita bisa mengamalkannya. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan ilmu yang kita pelajari bermanfaat juga bagi diri kita dan bagi orang lain, dan agar Allah Subhanahu wa taala menambah ilmu kepada kita, dan agar Allah Subhanahu wa taala memperbaiki dan meluruskan seluruh perkara urusan kita. Demikian para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang lain. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.